إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah lil Barbahari sampai pada ucapan musannif rahimahullah, qala al muallif wal asas alladhi tubna alayhi al jamaah hum أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. كتب مؤلف رحمه الله وهو الإمام البربهاري wal asasul ladzi tubna, asas dasar yang dibangun di atasnya al jamaah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka siapa yang tidak mengambil dari mereka faqad dhalla wabtada'a, maka dia telah sesat dan telah mengada-adakan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Dan kebid'ahan wa ahluha, dan kebid'ahan dan orang-orangnya finnar, di dalam neraka. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, kalimat wal asasul ladzi tubna 'alaihil jama'ah, dasar, asas, pondasi yang dibangun di atasnya ahlus sunnah wal jamaah. Siapa jamaah yang dimaksud? Al jamaah alladzina hadza sya'nuhum, jamaah yang dibangun di atas para sahabat adalah kebenaran dan para pengikutnya. Maka dikatakan asas, dasarnya adalah para sahabat. Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masih berkait dengan pembahasan kemarin, mudah-mudahan masih ingat. Yaitu ucapan musannif, ucapan muallif, faminas sunnati luzumul jamaah. Termasuk sunnah, termasuk ajaran sunnah Nabi adalah luzumul jamaah, untuk tetap bersama jamaah. Maka dilanjutkan dengan kalimat, dan jamaah yang dimaksud adalah mereka para sahabat. Intinya al-jamaah atau al-jama'atul ula, jamaah yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Wa man jaa ba'dahum min at-tabi'in, dan juga orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in wa atba'i tabi'in, dan yang mengikuti para tabi'in, berarti generasi ketiga, wal qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang utama, dijuluki dengan qurun al mufaddalah, generasi yang utama, karena Rasulullah SAW memujinya dengan kalimat khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Generasiku, yakni generasi Nabi SAW, tentunya para sahabat. Alladzina yalunahum, berarti para tabi'in. Walladzina yalunahum, dan yang mengikuti belakangnya lagi, berarti para tabi'it tabi'in. Maka karena tiga generasi ini dipuji dalam hadis tersebut, dalam hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, maka dikatakan al-qurun al-mufaddalah, atau salasatul qurun al-mufaddalah. Tiga generasi yang utama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Ha'ulai humul jama'ah, merekalah yang disebut dengan al-jama'ah. Wa man iqtada bihim minal mutaakhirin, maka siapa yang mengikuti mereka dari orang-orang belakangan, maka mereka adalah ahlu sunnah, maka mereka juga al-jama'ah. Berarti yang pasti adalah yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Adapun kaum muslimin yang di belakangnya, kaum muslimin pada generasi-generasi setelahnya, kaum muslimin hari ini, apakah mereka al-jama'ah? Tergantung. Apakah iqtada bihim atau tidak? Faman iqtada bihim fahumul jama'ah. Siapa yang mengikuti mereka, maka mereka dikatakan al-jama'ah. Qal, wa man iqtada bihim minal mutaakhirin ha'ulai humul jama'ah. Kata Syekh Shalih hafizahullah, siapa yang mengikuti mereka dari generasi belakang, maka mereka pun al-jama'ah. Alladzina yajib 'alal muslim an yakuna ma'ahum, yang wajib bagi setiap muslim untuk tetap bersama mereka, bersama al-jama'ah. Qul inna a'udzukumullah, ini bukan kelompok sempalan. Al-jama'ah ini bukan kelompok-kelompok sempalan atau hizbiyah-hizbiyah atau kelompok-kelompok sesat yang menyimpang, bukan. Tetapi manhum alal haqqi, al-jama'ah adalah mereka-mereka yang di atas kebenaran. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sehingga enggak perlu kalian pendaftaran. Enggak perlu bai'at pada kelompok-kelompok tertentu, enggak perlu. Yang penting kalian mempelajari bagaimana jalan mereka dan ikuti, maka kalian jama'ah. In kunta 'alal haqq fa antal jama'ah. Kalau engkau di atas kebenaran, maka engkau al-jama'ah. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian. Kana fil na'azakumullah. Maka dikatakan selanjutnya oleh beliau, oleh Syekh Shalih hafizahullah, setiap muslim harus mengikuti mereka walaupun mendapatkan apa yang didapatkannya dari gangguan-gangguan, disakiti, dicerca, dimusuhi, minat tahdidi wa minat ta'yiri wa minat tajahumi atau tahajjumi. Apakah dengan cercaan-cercaan, ancaman-ancaman, ejekan-ejekan, atau tahajjum, diserang dengan berbagai macam serangan-serangan dari mereka, maka seorang muslim yasbir alaih, hendaklah dia sabar di atasnya, di atas jamaah, sabar untuk tetap bersama para sahabat. Ikhwan fillah na'azakumullah, harus ia tahammal, memikul beban, karena memang hidup di dunia adalah ujian. Dan setiap orang beriman pasti diuji. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Apakah akan dibiarkan seseorang berkata kami beriman tanpa ada ujian? Maknanya pasti akan diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Kata Allah, sungguh aku telah uji orang-orang terdahulu, maka pasti Allah akan tahu siapa yang sadaku dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta, akan terlihat pada ujian. Diuji dengan kejadian, diuji dengan musibah, diuji dengan permusuhan, diuji dengan cercaan-cercaan, diuji dengan berbagai macam ujian. Mereka-mereka yang istiqamah di atas al-jamaah, istiqamah di atas jalan para sahabat, di atas jalan salaf, maka mereka adalah orang-orang yang jujur imannya. Tetapi siapa yang kemudian kalah fi awwali wahla, pertama ujian sudah kalah, maka dikatakan orang ini dalam keadaan tidak istiqamah, keluar dari al-jamaah, syad, menyelisihi mereka, maka sesatlah dia. Madama annahu alal haq, fala yanharif anil haq. Selama seorang muslim ada di atas kebenaran, maka dia harus sabar. Yatahammal, memikul beban, menahan dirinya untuk menghadapi semua gangguan. Fala yanharif anil haq, maka jangan menyelisihi kebenaran. Bal yasbir ala ma asabahu, bahkan semestinya dia sabar atas apapun yang menimpanya. Wa illa fa innahu sayakunu hadafan lil mughrudin wa du'atis su wa du'atid dalal. Kalau tidak sabar, niscaya dia akan menjadi sasaran empuk bagi mereka-mereka para mughrudin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, du'atus su, para da'i-da'i ila abwabi jahannam, akan termakan dengan mudahnya. Wa du'atul dalal, atau da'i-da'i yang mengajak pada kesesatan, akan mudah terbawa oleh mereka kalau tidak sabar. Tetapi kalau dia sabar, tidak akan goyah, enggak akan bisa dibujuk, enggak akan bisa diseret kepada jalan-jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang dikatakan al-jamaah, atau intinya al-jamaah. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam surat At-Taubah ayat 100 ini menyebutkan hanya tiga golongan saja yang mendapatkan keridhaan: muhajirin, wal ansar, wal ladzina tabauhum bi ihsan. Golongan muhajirin, para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansar, para sahabat penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dan para sahabatnya muhajirin, wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kita jelas bukan muhajirin. Kita jelas tidak termasuk ansar. Maka satu-satunya kesempatan kita adalah menjadi tabi'ina lahum. Menjadi tabi'ina lahum. Menjadi pengikut mereka. Karena yang diridhai muhajirin, ansar, walladzina taba'uhum bi'ihsan. Muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka hendaklah seluruh kaum muslimin menjadi tabi'ina lahum, menjadi pengikut mereka para muhajirin dan ansar. Wa qala ta'ala lamma dzakara al-muhajirin wal ansar fi surat al-hasyr. Demikian pula ketika Allah menyebutkan muhajirin dan ansar dalam surat lain, dalam surat al-hasyr. Allah katakan lil fuqara'il muhajirin mil muhajirin lil fuqara'al muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Muhajirin yang diusir dari negeri mereka. Dikisahkan oleh Allah tentang muhajirin sampai dikatakan ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang shadiqun. Setelah itu, ayat berikutnya Allah katakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Dan yang mempersiapkan tempat dan keimanan, yang menolong mereka-mereka yang datang padanya. Siapa? Al-Ansar. Tapi setelah disebutkan muhajirin, ansar, apa ayat berikutnya? والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Kata Allah, dan yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, يقولون, mereka berkata, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada kedengkian, ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Penyayang. Di sini Allah sifati mereka masing-masing. Muhajirin disifati oleh Allah SWT. Sifatnya adalah mereka dalam keadaan betul-betul rela meninggalkan negerinya, meninggalkan tanahnya, hartanya, keluarganya untuk hijrah di jalan Allah SWT. Maka Allah katakan mereka orang-orang yang shadiqun. Disifati pula orang-orang Ansar, yaitu orang-orang yang mempersiapkan tempat dan menolong. Dan juga yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mementingkan tamu-tamunya muhajirin, mementingkan Rasulullah daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka sangat butuh. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mementingkan tamu-tamunya muhajirin, mementingkan Rasulullah daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka sangat butuh. Kemudian Allah sebutkan mereka sebagai ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflihun, yang akan jaya. Sedangkan yang ketiga, Allah sifat. Kemudian Allah sebutkan mereka sebagai ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflihun, yang akan jaya. Sedangkan yang ketiga, Allah sifati dengan sifat mendoakan orang-orang yang terdahulu, muhajirin dan ansar, dengan maghfirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kalimat sabaquna bil iman, kata para ulama, menunjukkan kalau jalan mereka sama, jalan mereka satu, as-sabiqin dan mereka lahiqin. Para sahabat muhajirin dan ansar, pendahulu di depan, sedangkan mereka mengikuti di belakang. Dan kemudian mendoakan yang di depan dan menyatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka. Kemudian Allah sebutkan mereka sebagai ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang muflihun, yang akan jaya. Sedangkan yang ketiga, Allah sifati dengan sifat mendoakan orang-orang yang terdahulu, muhajirin dan ansar, dengan maghfirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kalimat sabaquna bil iman, kata para ulama, menunjukkan kalau jalan mereka sama, jalan mereka satu, as-sabiqin dan mereka lahiqin. Para sahabat muhajirin dan ansar, pendahulu di depan, sedangkan mereka mengikuti di belakang. Dan kemudian mendoakan yang di depan dan menyatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka yang mengikuti di belakang. Dan kemudian mendoakan yang di depan dan menyatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka yang telah mendahului kami di jalan ini, mendahului kami dalam keimanan. Sabaquna fil iman, menunjukkan kalau mereka mengikuti para sahabat, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar. Dan sifat lainnya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa jengkel kepada para sahabat. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Fal muta'akhir yaqtadi bil mutaqaddim min ahlil haqqi wa ahlil khairi walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawil. Maka yang belakangan mengikuti yang lebih dulu, kan mereka mengikuti di belakang. Dan kemudian mendoakan yang di depan dan menyatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka yang telah mendahului kami di jalan ini, mendahului kami dalam keimanan. Sabaquna fil iman, menunjukkan kalau mereka mengikuti para sahabat, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar. Dan sifat lainnya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa jengkel kepada para sahabat. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Fal muta'akhir yaqtadi bil mutaqaddim min ahli al-haqqi wa ahli al-khairi walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawil. Maka yang belakangan mengikuti yang lebih dulu, yang belakangan mengikuti generasi yang terdahulu, generasi salaf. Kalimat salaf adalah para pendahulu maknanya. Walaupun antara mereka dengan mereka zamanun tawil, antara muslimin yang di belakang dengan para sahabat zaman tawil, sekian jauh jaraknya. Yalzam ma kanu alaihi mahma kallafahu dhalik, mengikuti di belakangnya bagaimanapun beratnya, mengikuti di belakangnya bagaimanapun beban yang diterimanya, fahuwa yasbir, dia akan sabar. Qonibina azakumullah, jalan salaf bukan jalan yang ringan, bukan jalan yang enteng, jalan yang berat. Bisa dibayangkan yang Rasulullah SAW gambarkan pecah menjadi 72 golongan umat ini, semuanya finnar ila wahidah, kecuali satu golongan. 73 golongan, 72-nya semuanya finnar ila wahidah. Berarti satu kelompok ini akan menghadapi fitnah, tantangan, akan menghadapi berbagai macam gangguan dan godaan dari 72 jenis kesesatan. Bayangkan betapa banyaknya. Adapun mereka ahlul dalal, sesama biskota tidak saling mendahului. Hah? Ahlul bid'ah, mereka bisa kerjasama. Mereka bisa kerjasama. Syiah dengan Mu'tazilah bisa kerjasama. Khawarij dengan Syiah Rafidhah bisa kerjasama. Tetapi lihat siapa musuh mereka. Ahl sunnah wal jamaah. Syiah musuh utamanya para salafiyin. Khawarij musuh utamanya adalah ahli sunnah wal jamaah salafiyin. Mu'tazilah musuh utamanya ahli sunnah salafiyun. Semua ahlul bid'ah menganggap musuh utamanya adalah ahli sunnah salafiyun. Mereka memiliki musuh yang sama. Sehingga mereka akan saling bantu-membantu, dukung-mendukung untuk menghadang dakwah salafiyah, untuk menghadang mereka-mereka yang berjalan di atas jalan salaf, di atas jalan al-jamaah. Wa huwa yasbir, maka kata Salaf Fauzan, yasbir, sabar menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan dan godaan-godaan. Qauluhu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapan penulis, ucapan Syekh Al-Imam Al-Rabahari rahimahullah, ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni para sahabat minal muhajirin wal ansar. Liannahum humul ladina sahibur rasul, karena mereka lah yang bersahabat bersama Nabi SAW, yang berjalan bersama Nabi, menjadi sahabat Nabi. Wajahadu ma'ahu wa nasaruhu wa tahammalud din, mereka lah yang berjihad bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, membela Nabi dan memikul beban agama bersama Rasul. Wa naqauluhu lana, dan mereka pula yang membawanya kepada kita. Mereka para sahabat yang membawanya kepada kita. Fahumul wasitah, maka mereka adalah perantara. Perantara antara Rasul dengan kita. Tidak mungkin kita akan bisa paham agama ini tanpa melalui para sahabat. Enggak mungkin kita akan memahami din tanpa melalui muhajirin wal ansar. Qul inna a'udzubikumullah, definisi sahabat kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah seorang yang beriman atau seorang yang melihat Nabi, beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan. Orang yang melihat Nabi, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan iman, maka itulah sahabat. Kalau pernah melihat Nabi tidak beriman, bukan sahabat. Kalau melihat Nabi beriman tapi tiba-tiba di akhirnya murtad, maka itu bukan sahabat. Sahabat adalah yang bersama Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan kemudian meninggal di atas keimanan. Maka mereka lah orang-orang yang jahadu ma'ahu. Abu Bakar itu lancang berani-berani dia merebut haknya Ali. Astagfirullah. Habis. Maka riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW semuanya tertolak. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, hadis wala haraj, silakan sebutkan kelompok apapun, mesti mencerca sahabat. Mesti mencerca sahabat. Adapun Syiah Rafidhah jangan tanya, paling banyak mencerca sahabat. Mencaci maki para sahabat, tidak selamat dari para sahabat kecuali berapa orang saja. Itu pun ghulu kepadanya. Seperti Ali bin Abi Thalib, mereka tidak tercela, tetapi mereka mengkultuskannya dengan ghulu melampaui batas. Baik Khawarij, Khawarij lebih jelas lagi, bukan hanya dengan lisannya, mereka memusuhinya dengan pedang-pedang mereka. Siapa yang dilawan oleh Khawarij? Para sahabat. Siapa yang dibunuh oleh Khawarij? Para sahabat. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Oleh Khawarij. Fa'alimina azakumullah. Khawarij memusuhi para sahabat. Khawarij yang dulu maupun yang sekarang. Yang sekarang seperti Said Qutb menyatakan bahwasanya Utsman bin Affan demikian dan demikian dengan cercaan dalam bukunya. Siapa yang dilawan oleh Khawarij? Para sahabat. Siapa yang dibunuh oleh Khawarij? Para sahabat. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Oleh Khawarij. Fa'alimina azakumullah. Khawarij memusuhi para sahabat. Khawarij yang dulu maupun yang sekarang. Yang sekarang seperti Said Qutb menyatakan bahwasanya Utsman bin Affan demikian dan demikian dengan cercaan dalam bukunya Keadilan Sosial atau dalam bukunya yang lain mencerca sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan mengatakan kalau dilihat dengan kacamata Islam, ini kata Said Qutb dalam bukunya Keadilan Sosial Al-Adalah Al-Istima'iyah judulnya. Idza nadarna bi nadratil Islam, kalau kita melihat dengan kacamata Islam, kita akan melihat bahwa pemberontak yang memberontak kepada Utsman aqrab ilal Islam, lebih dekat kepada Islam daripada Utsman sendiri. Itu ucapan Said Qutb. Membela pemberontak menyalahkan Khalifatul Rashid, khalifah yang lurus, yang sepakat ijma' seluruh para sahabat, seluruh para ulama bahwasanya Khulafaur Rashidin adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu Khawarij. Tapi bagaimana dengan Sufi? Ya, dalam sosial atau dalam bukunya yang lain mencerca sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan mengatakan kalau dilihat dengan kacamata Islam, ini kata Said Qutb dalam bukunya Keadilan Sosial Al-Adalah Al-Istima'iyah judulnya. Idza nadarna bi nadratil Islam, kalau kita melihat dengan kacamata Islam, kita akan melihat bahwa pemberontak yang memberontak kepada Utsman aqrab ilal Islam, lebih dekat kepada Islam daripada Utsman sendiri. Itu ucapan Said Qutb. Membela pemberontak menyalahkan Khalifatul Rashid, khalifah yang lurus, yang sepakat ijma' seluruh para sahabat, seluruh para ulama bahwasanya Khulafaur Rashidin adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu Khawarij. Tapi bagaimana dengan Sufi? Ya, aqrab ilal Islam, lebih dekat kepada Islam daripada Utsman sendiri. Itu ucapan Said Qutb. Membela pemberontak menyalahkan Khalifatul Rashid, khalifah yang lurus, yang sepakat ijma' seluruh para sahabat, seluruh para ulama bahwasanya Khulafaur Rashidin adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu Khawarij. Tapi bagaimana dengan Sufi? Yang katanya lembut, masya Allah, mementingkan akhlak, ya kadzab. Kadzab wa aymullah. Mereka berdusta. Kenapa? Mereka menyatakan bahwa kami lebih tinggi dari para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat menerima dari Nabi, Nabi menerima dari Allah, sedangkan kami langsung dari sumbernya. Apa maknanya langsung dari sumbernya? Dengan wangsit, langsung dari Allah. Ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, jangan jadikan di hati kami ada kebencian pada mereka. Jangan jadikan di hati kami ada ghillan, ada kedengkian kepada mereka. Hati-hati. Jangan sampai ada kedengkian, kebencian pada para sahabat. Upayakan setiap kita membaca kisah-kisah para sahabat dengan dasar husnudzan. Kenapa kok para sahabat begini ya? Oh mungkin karena begini, bukan karena. Dengan husnudzan. Dengan prasangka yang positif. Jangan dengan prasangka yang negatif. Wah, ini berarti rebutan kekuasaan kayak politikus-politikus hari ini. Astagfirullah, kamu ini tidak kenal mereka berarti. Enggak kenal mereka. Enggak ada istilah seperti itu. Bahkan mereka justru sulitnya ketika banyak yang tidak mau. Ketika banyaknya yang tidak mau untuk jadi pemimpin. Barakallahu fikum. Maka berarti memang pandangannya sudah ada sesuatu dalam hatinya. Adapun mereka yang kenal para sahabat, dipuji Allah oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya, maka mereka pasti akan meyakini dengan husnudzan kepada para sahabat. Wa qawluhu, dan ucapan musannif, ucapan muallif, wa hum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlus sunnah, Ini para sahabat Nabi tadi dan yang mengikuti mereka setelahnya. Walladzina ja'u min ba'dihim walladzina taba'uuhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, hum ahlus sunnati. Ai ahlut thariqatis sahihah, yakni golongan yang mengikuti jalan yang sahih, yang mengikuti jalan yang benar, ahlus sunnah. Wa hiya sunnah allati yasrahuha fi hadzal kitab. Apa itu sunnah yang dimaksud? Sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang disyarah dan dijelaskan di kitab ini. Dan kitab yang sejenis ini. Dan kitab-kitab para ulama. Yakni sunnah yang di dalamnya terdiri dari prinsip-prinsip sunnah. Hum ahlu sunnah. Mereka lah yang berpegang dengan prinsip-prinsip itu. Mereka lah yang berpegang dengan usulu sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Maka kita pelajari prinsip-prinsip sunnah yang mereka pegang. Agar kita pun memegang prinsip yang sama. Agar kita dianggap oleh Allah sebagai pengikut mereka. Sebagai tabi'ina lahum. Sebagai pengikut mereka. Sehingga terdapat atau mendapatkan keridhaan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi'ahsan. Yang mengikuti jalan yang benar. Ahli sunnah. Wahiyya sunnah allati yasrahuha fi hadal kitab. Apa itu sunnah yang dimaksud? Sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang disyarah dan dijelaskan di kitab ini. Dan kitab yang sejenis ini. Dan kitab-kitab para ulama. Yakni sunnah yang di dalamnya terdiri dari prinsip-prinsip sunnah. Hum ahlu sunnah. Mereka lah yang berpegang dengan prinsip-prinsip itu. Mereka lah yang berpegang dengan usulu sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Maka kita pelajari prinsip-prinsip sunnah yang mereka pegang. Agar kita pun memegang prinsip yang sama. Agar kita dianggap oleh Allah sebagai pengikut mereka. Sebagai tabi'ina lahum. Sebagai pengikut mereka. Sehingga terdapat atau mendapatkan keridhaan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi'ahsan. Radiyallahu ta'ala anhum. Radiyallahu anhum wa radu'an. Wahumul jama'ah al-haqiqiyah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, maka mereka lah jamaah yang sebenar-benarnya. Wa amma ijtima'u ghairihim ala umurin batilah, adapun kumpulan-kumpulan manusia di atas perkara-perkara yang batil, maka mereka la yusammunal jamaah, maka mereka tidak disebut jamaah. Kumpul sekian banyak manusia untuk satu perkara, tapi perkara bid'ah. Kumpul untuk satu perkara, perkara batil. Mereka bersatu dengan satu pemimpin dalam rangka untuk mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Maka mereka la yusammunal jamaah wa in kanu 'adadan katsiran, walaupun radhiyallahu ta'ala anhum atau radhiyallahu anhum radhuan. Wa humul jamaah al-haqiqiyah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, maka mereka lah jamaah yang sebenar-benarnya. Wa amma ijtima'u ghairihim ala umurin batilah, adapun kumpulan-kumpulan manusia di atas perkara-perkara yang batil, maka mereka la yusammunal jamaah, maka mereka tidak disebut jamaah. Kumpul sekian banyak manusia untuk satu perkara, tapi perkara bid'ah. Kumpul untuk satu perkara, perkara batil. Mereka bersatu dengan satu pemimpin dalam rangka untuk mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Maka mereka la yusammunal jamaah wa in kanu 'adadan katsiran, walaupun mereka jumlahnya banyak tetap tidak dikatakan jamaah. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Atau tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu anggap mereka bersatu padahal hati mereka sangat berjauhan. Fal jama'atu man kanu 'alal haqq. Maka yang namanya jamaah adalah siapa-siapa yang di atas kebenaran. Di atas kebenaran yang sudah dijalani oleh generasi pertama para sahabat. Yang sudah diikuti oleh para tabi'in di belakangnya. Yang sudah diikuti oleh tabi'in tabi'in di belakangnya. Maka siapa yang mengikuti kebenaran tersebut, berarti dia al-jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian. Falladhi yaqulu ana ma'al hizbil fulani. Adapun yang berkata, ana ma'al hizbil fulani, aku bersama partai ini, bersama mereka jumlahnya banyak, tetap tidak dikatakan jamaah. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Atau tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu anggap mereka bersatu, padahal hati mereka sangat berjauhan. Fal jama'atu man kanu 'alal haqq. Maka yang namanya jamaah adalah siapa-siapa yang di atas kebenaran. Di atas kebenaran yang sudah dijalani oleh generasi pertama para sahabat. Yang sudah diikuti oleh para tabi'in di belakangnya. Yang sudah diikuti oleh tabi'in di belakangnya. Maka siapa yang mengikuti kebenaran tersebut, berarti dia al-jama'ah. Wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian. Falladhi yaqulu ana ma'al hizbil fulani. Adapun yang berkata, ana ma'al hizbil fulani, aku bersama partai ini, bersama kelompok itu. Hadzal hizb, ini yang disebut dengan hizb, bukan jamaah. Dan dikatakan dengan hizbiyah, kelompok-kelompok yang didasari kebid'ahan, dikatakan kelompok hizbiyah. Kebid'ahan apapun. Kebid'ahan khawarij, dikatakan hizbiyah. Mereka bersatu di atas kebid'ahan rafidah, maka mereka hizbiyah. Demikian pula yang mereka bersatu di atas keyakinan bid'ah yang sama, yaitu untuk tidak memusuhi ahlul bid'ah. Ini yang baru muncul kemarin-kemarin. Sejak sufi dilanjutkan oleh ikhwanul muslimin dan dilanjutkan oleh mereka-mereka para sururiin dan hizbiyin. Mereka sepakat berkumpul bersama di atas satu kebid'ahan. Yaitu tidak memusuhi ahlul bid'ah. Menganggap mereka sebagai sama-sama kaum muslimin sehingga bekerja sama dengan mereka, memuji mereka, menyanjung mereka. Qul inna a'udzu billahi min syarri hadhihi hizbiyah juga. Ini juga dikatakan hizbiyah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa antum taquluna ilzamul jama'ah wa hula il jama'ah. Maka mereka ketika mengatakan, kita kan jama'ah, kata kelompok-kelompok bid'ah tadi, apakah yang menamakan dirinya jama'ah Islamiyah atau Islam jama'ah atau jama'ah muslimin atau yang seperti itu, ada jama'ah-jama'ahnya. Kemudian mereka berkata, kami jama'ah. Rasulullah SAW menyatakan, ilzamu jama'at al-muslimin. Bergabunglah bersama jamaah muslimin. Kami jamaah. Apa kita katakan? Naqulu lahum, kita katakan, kata syair, man qala lakum innaha. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sudah mempraktikkan Islam di hadapan Rasulullah SAW. Para sahabat adalah orang yang memahami ayat dan hadis di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan Allah yang menurunkan wahyu masih saat itu. Kalau salah akan turun wahyu. Allah tidak maksudkan seperti itu. Nabi akan menyampaikan, bukan begitu. Laisa kama taqulun. Tidak seperti yang kamu ucapkan. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Bukan seperti itu. Itu kan sering Nabi menegur seperti itu. Sehingga mereka, pemahamannya lurus. Kalau apa-apa yang tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah, itu ma'ruf. Bid'ah sudah masyhur, sudah sama-sama paham. Seluruh kaum muslimin paham, yang bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, maka itu bid'ah. Tetapi sebagian mereka menganggap kami dari Quran, kami dari Sunnah, tapi dengan pemahaman bid'ah, dengan pemahaman baru. Ini yang sedang dimaksud oleh beliau. Artinya walaupun kalian menganggap itu dari Quran, itu dari Sunnah, tetapi kalian memahami dengan pemahaman baru, menyimpulkan dengan kesimpulan baru, menerapkan dengan cara yang baru, yang enggak pernah dipahami oleh para sahabat, enggak pernah disimpulkan oleh para sahabat, maka kalian bid'ah dalam memahami ini. Artinya bid'ah dalam pemahaman. Man lam ya'khud minhum faqad dhalla wabtada. Maka kata Imam rahimahullah, siapa yang tidak mengambil dari para sahabat, berarti dia telah sesat dan telah mengadakan kebid'ahan. Qala, setelah dikatakan bid'ah, maka Imam Al-Barbahari menyatakan, wa kullu dalalah wa ahluha finnar. Wa kullu bid'atin dalalah wa dalalah wa ahluha finnar. Semua kebid'ahan adalah sesat, berarti beliau menegaskan tidak adanya bid'ah hasanah. Tidak adanya bid'ah yang baik. Karena jelas kalimat kullu bid'atin dalalah adalah hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada bid'ah yang baik. Yang mereka contohkan sebagai bid'ah hasanah imma bukan sama sekali dari masalah agama, wa imma itu masuk dalam masalah mursalah. Selalu haula mereka-mereka ahlul bid'ah yang berkata ada bid'ah hasanah seperti mikrofon. Dulu kan enggak ada, sekarang ada. Komputer, dulu enggak ada, sekarang ada. Itu bid'ah hasanah. Tidak. Itu sama sekali tidak disebut bid'ah. Kenapa? Bukan masalah agama. Bukan masalah agama. Sebab disebutkan hadisnya man ahdatha fi amrina hadza. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku ini? Apa urusan Rasul? Agama. Urusan Rasul urusan din alaihi salatu wassalam. Maka adapun masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian, silakan. Mau kalian pakai komputer, mau kalian pakai apa, silakan. Mau menulisnya dulu dengan tinta, kemudian berubah menjadi bolpen, kemudian berubah lagi, sampai sekarang dengan elektronik, silakan. Itu urusan kalian. Tetapi yang jelas, catat ilmu, hafalkan ilmu. Dulu gak ada, sekarang ada. Itu bid'ah hasanah. Tidak. Itu sama sekali tidak disebut bid'ah. Kenapa? Bukan masalah agama. Bukan masalah agama. Sebab disebutkan hadisnya man ahdatha fi amrina hadza. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku ini? Apa urusan Rasul? Agama. Urusan Rasul urusan din alaihi salatu wassalam. Maka adapun masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian, silakan. Mau kalian pakai komputer, mau kalian pakai apa, silakan. Mau menulisnya dulu dengan tinta, kemudian berubah menjadi bolpen, kemudian berubah lagi sampai sekarang dengan elektronik, silakan. Itu urusan kalian. Tetapi yang jelas, catat ilmu, hafalkan ilmu. Maka itu sama sekali bukan bid'ah hasanah. Atau perkara-perkara yang dikatakan sudah dianggap sebagai masalah mursalah yang sudah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in. Seperti pengumpulan Al-Quran. Enggak ada itu. Itu bid'ah hasanah. Kata siapa bid'ah? Dasarnya sudah ada dalam Quran ketika Allah menyatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan mengumpulkannya. Artinya kita tahu Allah akan mengumpulkan Al-Quran. Artinya dengan ditakdirkan adanya orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran. Khamilina azakumullah. Maslahah mursalah. Kembali kepada kita. Wa kullu bid'atin dalalah. Maka setiap bid'ah adalah sesat. Wa dalalatu wa ahluha finnar. Tegaskan. Biar orang takut, enggak berani berbuat sesat. Enggak berani berbuat bid'ah. Kan begitu. Tetapi si da'i ini, sesungguhnya orang yang mengerjakan bid'ah juga masih belum tentu. Senang aja, tidak apa-apa. Apa yang namanya? Menurunkan kadar ancaman tadi. Menjadi tamyi', menjadi melunak, melebur. Sama seperti kalimat ucapan Rasulullah SAW, kulluhum finnar illa wahidah. Lihat, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka, kecuali satu. Kata mereka, sesungguhnya yang 72 itu kan masih muslimin. Berarti kalaupun masuk neraka, berarti kan tidak kekal. Kalau tidak kekal, artinya selamat kan? Nantinya. Kalau selamat, berarti masuk surga kan? Berarti 72 itu kan masuk surga. Bingung kan? Mau bilang iya. Tapi ancamannya jadi hilang. Ya iya sih. Berarti 73 semuanya masuk surga. Astagfirullah. Kok bisa jadi berubah dengan ucapan Rasulullah? Ucapan Rasulullah mengandung ancaman hati-hati. Kulluhum finnar illa wahidah. Ucapan mereka, semuanya dalam surga. Tidak apa-apa, sama kita sama-sama muslimin. Nata'awan fima attafakna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima akhtalafna. Ini ahlu tamyi'. Ahlu at-tamyi'. Khun ibn a'azakumullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, biarkan ancaman sebagaimana apa adanya. Agar makna ancaman tetap terlihat. Agar makna ancaman tetap terasa. Hati-hati. Kulluhum finnah illa wahidah. Hati-hati. Kullu bid'atin dalalah. Wa dalalah. Wa ahluha finnar. Saya ingat. Ketika kita tanyakan ucapan si da'i ini. Kepada Syekh Rabi. Syekh, di tempat kami di Indonesia. Ada orang yang menyatakan. Bahwa kullu bid'atin dalalah. Itu bid'ahnya saja. Yang dalam neraka. Orangnya enggak. Kata Syekh. Syekh Rabi. Madam bul bida hatta yadkhul an-nar. Madam bul bida illam yaf'alha sahibuha. Kata beliau, apa kesalahan si bid'ah kalau enggak dikerjakan oleh pelaku? Apa kesalahan bid'ah kalau enggak dikerjakan oleh orang yang mengerjakannya? Yang salah yang mengerjakan bid'ah tersebut. Kenapa kok kemudian dibikin kabur seperti itu? Maka lihat ucapan Imam Al-Bahari, alhamdulillah, beliau mengucapkan dengan sangat tegas, wa dalalah wa ahluha finnar. Dalalah wa ahluha, orang-orangnya, pelaku-pelakunya finnar. Adapun ahli sunnah merincikan, kalau ketika ingin mentakyin, berarti si fulan ini bagaimana? Baru kita bicarakan dengan rinci bid'ahnya, mukaffirah atau tidak mukaffirah, apakah ini begini atau begitu. Tetapi kalau ancaman, biarkan sebagaimana apa adanya supaya orang takut. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. انتهى بارك الله فيكم وصلى التوفيق والعافيه والهدايه ورحمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.